Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Insyaallah di malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kitab Al-Mulakhasu fi Syarhi Kitab Tauhid, ringkasan tentang penjelasan Kitab Tauhid. Kita masih pada hadis dari Abdullah bin Ukaim radhiyallahu an secara marfu', yakni sampai sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, man ta'allaqa syai'an ukila ilaihi. Siapa saja yang bergantung kepada sesuatu, menggantungkan nasibnya kepada sesuatu, maka urusan dia diserahkan kepada sesuatu tersebut. Riwayat Al-Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullah dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan At-Tirmidzi. Abdullah bin Ukaim radhiyallahu an kunyahnya Abu Ma'bad Al-Juhani Al-Kufi. Beliau mendapati zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, namun tidak diketahui apakah beliau mendengar hadis dari Nabi atau tidak. Marfu'an artinya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan man ta'allaqa syai'an, siapa saja yang bergantung kepada sesuatu, ai iltafata qalbuhu anillahi ila syai'in ya'taqidu annahu yanfa'uhu aw yadfa'u anhu. Artinya hatinya berpaling dari Allah kepada yang lain, yang dia meyakini sesuatu yang hatinya bergantung kepadanya tersebut, dia meyakini sesuatu tadi bisa memberikan manfaat kepadanya atau menolak bahaya darinya. Ukila ilaihi ay wakalahullahu ila dhalika syai' alladhi ta'allaqahu min dunihi wa khadalahu. Maka akan diserahkan urusan dia kepada sesuatu tersebut. Artinya Allah akan menyerahkan dia kepada sesuatu tersebut yang dia bergantung kepadanya selain Allah, dan Allah akan biarkan dia, Allah akan telantarkan dia, serta Allah tidak akan menolongnya. Suatu kondisi yang sangat mengenaskan, sangat merugikan, sangat rugi kondisi seseorang yang seperti itu, yang tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya apa yang dia inginkan tidak akan tercapai karena tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah selanjutnya, al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadith, makna global hadith ini, hadha hadithun wajizul lafzi azimul fa'idati. Hadha hadithun wajizu al-lafzi azimul fa'idati. Ini adalah hadith yang lafaznya ringkas, pendek, namun azimul fa'idah, faidahnya sangat besar, sangat agung. Yukhbiru fihi nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anna man iltafata bi qalbihi aw fi'lihi aw bihima jami'an ila syai'in yarju minhu an-naf'a aw daf'a ad-durri wa kalahu Allah ila dhalika syai' alladhi ta'allaqahu. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya siapa saja yang berpaling dengan hatinya atau dengan perbuatannya atau dengan kedua-duanya, hati atau perbuatannya atau kedua-duanya bergantung kepada sesuatu, menoleh bergantung kepada sesuatu dan berpaling dari Allah, dia mengharap kepada sesuatu tersebut kemanfaatan atau terhindar dari bahaya, ditolak dari, dihindarkan diri dari berbagai macam bahaya. Dia berharap kepada sesuatu yang dia bergantung kepadanya tersebut, dia berharap manfaat darinya dan berharap bisa tertolak dari bahaya, terhindar dari bahaya. Maka yang seperti itu, siapa saja yang seperti itu kondisinya, Allah akan menyerahkan urusan dia kepada sesuatu tersebut yang dia bergantung kepadanya. Faman ta'allaqa billahi kafahu wa yassara lahu kull 'asirin. Namun siapa saja yang bergantung kepada Allah, bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, berharap kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi segala kebutuhannya dan Allah akan memudahkan segala yang sulit untuknya. Allah akan mencukupi dia dan Allah akan memudahkan segala yang sulit untuknya. Bagi siapa? Bagi yang bergantung kepada Allah, bagi yang bertawakal, bersandar kepada Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan siapa saja yang bertawakal, bersandar, bergantung kepada Allah, maka Allah akan cukupi dia semua kebutuhannya, semua yang dia inginkan, yang dia harapkan, Allah akan cukupi selama dia benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna. Ya, kalau tawakalnya ada yang kurang, ya tentunya tidak semua yang dia inginkan, yang dia butuhkan dicukupi. Tergantung kualitas tawakalnya. Semakin sempurna ya semakin besar, semakin banyak kebutuhan dia yang dipenuhi. Kalau benar-benar sempurna, maka seluruh kebutuhan dia akan Allah cukupi. Wa man ta'allaqa bi ghairihi wa kalahu Allah ila dzalikal ghairi wa khadalahu. Dan sebaliknya, siapa saja yang bergantung kepada selain Allah, niscaya Allah akan serahkan dia, urusan dia kepada sesuatu tersebut dan Allah akan telantarkan dia, Allah akan biarkan dia dan Allah tidak akan menolongnya. Dan juga para ulama telah menjelaskan tentang bahayanya berharap, bergantung, bersandar kepada selain Allah. Kesimpulannya, siapa saja yang bergantung, bersandar, berharap kepada selain Allah, maka dia akan kecewa, tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Karena memang hanya Allah yang mampu untuk memberikan apa yang diharapkan, diinginkan oleh hamba-hambanya. Di antara ucapan para ulama adalah berkata al-imam atau Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ma raja ahadun makhluqan atawakkala alaihi illa khaba dhannuhu fihi. Siapa saja atau tidak ada satupun, tidak ada seorang pun yang berharap kepada makhluk. Dia punya harapan kepada makhluk, yang harapannya besar, sehingga dia lupa kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang berharap kepada satu makhluk pun atau bertawakal kepadanya, bersandar kepadanya, kecuali sangkaan dia, harapan dia kepada makhluk tersebut akan rugi. Nyanyi akan tertipu dia dengan harapannya, tidak akan dia dapatkan apa yang dia harapkan kepada makhluk tersebut. Akan gagal, akan merugi, akan kecewa harapan dia kalau kepada makhluk. Harap, bersandar, bertawakal kepada makhluk, maka dia akan gagal, akan tertipu sangkaan dan harapan dia tersebut. Jadi dia tidak akan mendapatkan apa yang dia harapkan kepada makhluk tersebut. Ucapan ulama yang lainnya, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, a'zamun nasi khidlanan man ta'allaqa bighairillahi. Manusia yang paling ditelantarkan, paling dibiarkan, paling tidak ditolong oleh Allah adalah siapa saja yang bergantung kepada selain Allah. Maka yang seperti ini, yang bergantung kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang paling terlantar, paling dibiarkan dan tidak ditolong oleh Allah. Berarti paling sengsara. Yang lainnya ditolong, ditolong oleh Allah selama dia bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang benar-benar sempurna ketergantungannya kepada selain Allah, maka semakin dia tidak ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semakin jauh dari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia juga Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, wa mathalul muta'alliqi bi ghairillah kamathalil mustadhilli minal harri wal burri, wal burdi bi baitil ankabut wa awhanil buyuti. Perumpamaan orang yang bergantung kepada selain Allah seperti orang yang bernaung atau berusaha untuk terhindar dari panas dan dingin, tetapi dia bernaungnya, berteduhnya di sarang laba-laba atau di rumah yang paling rapuh, yang paling ringan. Tentunya orang yang bersar, yang berteduh di bawah sarang laba-laba tidak akan bisa dia terhindar dari panas, tidak akan bisa melindungi dia dari panas maupun dingin. Itu perumpamaan orang yang bergantung kepada selain Allah, seperti orang yang bernaung di bawah sarang laba-laba untuk melindungi dia dari panas dan dingin. Tentunya tidak akan dia dapatkan apa yang dia harapkan, terhindar dari panas dan dingin, karena bersarang, berteduhnya di sarang laba-laba yang sangat rapuh, tidak bisa melindungi dia dari panas maupun dingin. Atau di rumah yang paling rapuh, yang mirip dengan sarang laba-laba. Ini perumpamaan tujuannya supaya kita benar-benar hanya bersandar, bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bergantung kepada selain Allah, tidak bermanfaat sedikit pun sebagaimana orang yang berteduh di bawah sarang laba-laba untuk melindungi dia dari panas dan dingin, maka tidak akan bermanfaat sama sekali. Dan juga rahimahullah Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, mufsidatul qalbi khamsatun, perusak-perusak hati ada lima. Hati kita bisa rusak, yang tadinya bagus, baik, kokoh, sehat, hidup, nah, bisa rusak dengan apa? Dengan lima hal. Yang pertama, kathratul khulthah, banyak bergaul yang tidak bermanfaat. Yani dia karena banyak waktu luang, banyak bergaul, semua orang dia bergaul dengannya, berinteraksi dengan akrab dan juga berlebihan. Akhirnya apa? Terbawa oleh orang-orang tersebut. Kalau dia bergaulnya untuk dakwah, tidak masalah seperlunya berdakwah, berhasil, alhamdulillah. Tidak, ya sudah. Dihentikan, dia cari waktu yang lain, cari kesempatan yang lain. Bergaul bagus, tapi kalau berlebihan, melampaui batas, maka itu bisa merusak hati. Kenapa? Bukan dia yang akan memperbaiki orang lain, tetapi dia yang akan terpengaruh oleh orang-orang yang dia bergaul dengannya tersebut. Maka batasi bergaulan yang bermanfaat, yang kita bisa mengambil faedah darinya saja, atau kita bisa memberikan faedah kepadanya. Kalau kita tidak bisa memberikan faedah kepada dia, dia pun tidak bisa, kita pun tidak bisa mengambil faedah darinya, maka apa manfaatnya pergaulan dan interaksi tersebut kalau tidak bisa memberikan faedah atau mengambil faedah. Yang kedua, wal israfu fi ta'ami, berlebihan dalam makanan, banyak makan sampai kekenyangan, itu yang juga bisa merusak hati. Makan secukupnya. Bahkan Nabi memberikan anjuran, memberikan bimbingan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk nafas atau udara. Kalau berlebihan, maka akan merusak hatinya. Yang ketiga, wa kathratun naumi, dan banyak tidur, itu pun akan merusak hati. Tidur secukupnya, tidur malam misalkan dari jam 9, bangun jam 3 sholat tahajud, 6 jam cukup. Siangnya 1 jam, 7 jam atau 8 jam. Jangan sampai terlalu banyak. Mengapa? Karena bisa merusak hati. Yang keempat, wa ta'alluqu bi ghairillahi. Yang keempat ini yang paling berbahaya, yaitu bergantung kepada selain Allah, jelas akan merusak hati dia. Mengapa? Berarti dia sudah tidak percaya atau kurang percaya kepada Allah. Dengan bukti dia bergantungnya, bersandarnya kepada selain Allah, berarti keyakinannya kepada Allah berkurang atau mungkin hilang sama sekali. Maka dengan hal ini hatinya menjadi rusak. Dan yang terakhir, yang kelima, watamanni, angan-angan kosong. Tamanni artinya berharap sesuatu yang dia tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan usaha. Itu apa namanya? Angan-angan. Kalau berharap, itu diperbolehkan. Mengapa? Karena berharap dibuktikan dengan adanya upaya. Dia ingin surga, maka tiga rukun berharap, yaitu dia mencintai apa yang dia harapkan. Surga jelas, jelas dia harus cinta. Nggak boleh dia nggak cinta. Yang kedua, dia khawatir kalau tidak mendapatkan surga. Sangat khawatir, sedih, takut kalau tidak masuk surga. Yang ketiga rukunnya, dia harus berupaya untuk mendapatkan apa yang dia harapkan tersebut, itu surga. Apa upayanya? Beramal soleh, istiqomah di atas amalan soleh. Kalau ada tiga rukun ini, maka benar harapannya. Namun kalau tidak ada tiga rukun ini, atau salah satunya tidak ada, maka bukan harapan namanya, angan-angan. Ingin surga tapi tidak beramal soleh, tidak sholat misalkan, dan seterusnya. Terus bagaimana? Katanya mau mau surga tapi enggak beribadah, tidak mau sholat, yaitu bukan harapan namanya, tapi at-tamanni, angan-angan. Yang ini akan merusak hatinya. Kalau dia berharap akan dibuktikan dengan beramal soleh. Ya memang tidak ada yang sempurna. Kita manusia banyak kekurangan, banyak dosanya. Tetapi ketika kita imbangi dengan amal soleh, istighfar, dan terus istiqomah di atas amalan tersebut, maka ada harapan. Walaupun kita terjatuh lagi dalam dosa, kesalahan, tapi kita iringi dengan taubat, kita iringi dengan amalan soleh, maka tetap harapan itu ada dan besar untuk mendapatkan surga. Tetapi kalau tidak ada upaya, maka bukan harapan, tapi lebih tepatnya atamani, angan-angan kosong. Ulama yang lainnya juga berkata, masih berkaitan dengan bahayanya bergantung pada selain Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, "Al-ilmu idza lam yusmir khasyatallahi 'azza wa jalla wal inabata ilaihi wa ta'alluq bihi subhanahu wa ta'ala wa ihtiram al-muslimin wa ihtiram al-muslimina fa innahu 'ilmun faqidul barakati." Ilmu apabila tidak membuahkan khasyatullah, tidak menghasilkan rasa takut kepada Allah. Dia banyak belajar, banyak ta'lim, tetapi rasa takutnya kepada Allah itu justru berkurang misalkan, atau gak bertambah. Berarti ilmunya tidak membuahkan khasyatullah, rasa takut kepada Allah, dan juga tidak menjadikan dia kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, dan juga tidak menjadikan dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan pula ilmunya tidak menjadikan dia menghormati kaum muslimin, maka itu adalah ilmu yang kehilangan barokah. Berarti ilmunya tidak barokah. Kalau apa? Kalau tidak menjadikan pemiliknya takut kepada Allah, bergantung kepada Allah, kembali kepada Allah, dan menghormati kaum muslimin, maka ilmunya tidak barokah. Berarti kalau kita ingin ilmu kita barokah, empat ini harus ada. Ilmu kita menjadi sebab kita semakin takut kepada Allah, takut siksaannya, takut kemarahannya, takut azabnya, dan juga menjadikan kita kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, menjadi lebih baik amalnya. Yang ketiga, menjadikan kita semakin bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Yang keempat, ilmu yang kita pelajari menjadi sebab kita semakin memuliakan dan menghormati kaum muslimin, bukan menghinakan mereka atau meremehkan mereka. Ulama yang lainnya juga mengatakan, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, "Wallahi demi Allah, la'in alimallahu minka ikhrajal adamiyin min qalbika hatta la yakuna fi qalbika makan li ghairihi lam tas'alhu syai'an illa a'taka." Wallahi demi Allah, seandainya Allah mengetahui darimu bahwasanya kamu atau engkau telah mengeluarkan di dalam hatimu manusia, yakni mengeluarkan ketergantungan kepada al-adamiyin, manusia, dari hatimu, sehingga tidak ada di dalam hatimu satu tempat pun untuk selain Allah, yakni benar-benar dia hatinya dipenuhi dengan ketergantungan, kebergantungan kepada Allah saja. Dia hanya bersandar, bertawakal, bergantung kepada Allah. Tidak ada satu tempat pun di dalam hatinya ketergantungan kepada selain Allah. Niscaya tidaklah engkau meminta sesuatu pun kepada Allah kecuali pasti Allah akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Subhanallah. Mudah teorinya, tetapi prakteknya luar biasa berat dan perlu perjuangan. Yani syaratnya benar-benar hati kita itu dipenuhi dengan ketergantungan kepada Allah saja. Tidak ada satu tempat pun yang di situ berisi ketergantungan atau bergantung kepada makhluk. Tentunya ini sesuatu yang harus kita upayakan dan perlu perjuangan yang besar. Tidak mudah. Terus kita berupaya agar hati kita itu murni berisi ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Beliau juga mengatakan Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, wallahi law ya'ista min al-khalqi hatta la turida minhum shay'a la'ataka Allahu maulaka kullama turid. Demi Allah, seandainya engkau berputus asa dari makhluk sehingga engkau tidak menginginkan sedikit pun dari mereka, tidak menginginkan sesuatu pun dari makhluk tersebut, yakni benar-benar putus asa, yakni tidak ada harapan ataupun tidak ada keinginan sedikit pun dari makhluk, niscaya Allah penolongmu akan memberikan kepadamu kullama turid, segala sesuatu yang kau inginkan. Subhanallah, luar biasa manfaatnya, besar sekali manfaat dari tawakal dan kebergantungan, ketergantungan kepada Allah. Kalau murni benar-benar hanya bergantung kepada Allah, tidak bergantung sedikit pun kepada makhluk, maka niscaya semua yang kita inginkan akan dipenuhi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ada sesuatu yang kita inginkan tidak terkabulkan atau tidak kita dapatkan, bisa jadi karena kurangnya tawakal kita kepada Allah, kurangnya ketergantungan kita kepada Allah, masih ada ketergantungan kita walaupun sedikit mungkin kepada makhluk. Akhirnya apa? Ya, tidak semua yang kita inginkan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang bergantung kepada sesuatu umum, apakah kepada atasannya, kepada makhluk, kepada pekerjaannya, kepada penghasilannya, kepada akalnya, kepada kepandaiannya, kecerdasannya, maka Allah akan serahkan urusan dia kepada sesuatu tersebut yang dia bergantung kepadanya. Jadi Allah tidak akan menolong dia. Tentunya dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalaupun dapat, maka tidak sempurna dan tidak akan menjadikan dia orang yang bertakwa kepada Allah. Bahkan semakin sombong kalau dia misalkan bergantung pada makhluk terus dia mendapatkan apa yang dia inginkan, maka namanya istidraj. Nanti ketika Allah uji dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, bisa stres, bisa sampai dia putus asa, bahkan mungkin lebih dari itu. Maka jangan sekali kita jangan sampai sekali-kali kita bergantung kepada makhluk, tetapi bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Qala Syekh hafizahullah, munasabatul hadithi lil bab, kesesuaian hadis ini terhadap bab yang kita bahas, itu bab tentang jimat-jimat, hadis-hadis yang berkaitan atau dalil-dalil yang berkaitan dengan ar-ruqa wa tamaim, bacaan-bacaan, ruqya-ruqya dan jimat-jimat. Kata Syekh hafizahullah, anna fi an-nahya wa tahdhira min at-ta'alluqi 'ala ghairillahi fi jalbil manafi'i wa daf'il madari. Dalam hadis ini terdapat penjelasan, yaitu larangan dan peringatan dari bergantung kepada selain Allah dalam mendapatkan berbagai macam manfaat dan dalam menolak berbagai macam mara bahaya. Qala mustafadu min al-hadithi, beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, an-nahyu 'an at-ta'alluqi bi ghairillahi. Larangan dari bergantung kepada selain Allah, bahkan bisa sampai kepada hukum syirik, syirik kecil bahkan bisa syirik besar, tergantung bagaimana ketergantungan dia, kebergantungan dia kepada selain Allah tersebut. Kalau dia masih meyakini Allah yang memberikan rezeki kepada dia ataupun sesuatu yang dia inginkan, tetapi dia merasa inilah sebabnya, inilah yang menjadi faktor utama saya mendapatkan rezeki, saya mendapatkan apa yang dia yang saya inginkan. Ada ketergantungan, kecenderungan yang kuat kepada sebab atau kepada selain Allah, maka ini syirik kecil. Tetapi kalau sampai dia bergantungnya sempurna, yakni dia meyakini inilah yang memberikan kepada saya apa yang saya kehendaki, yang saya inginkan. Misalkan dia menggantungkan jimat, terus dia meyakini jimat inilah yang melancarkan usaha saya, bukan Allah, na'udzubillah, maka syirik besar. Berbahaya sekali bergantung pada selain Allah tersebut. Yang kedua, wujub ta'alluqi billahi fi jami'il umuri. Wajibnya bergantung hanya kepada Allah pada seluruh urusan. Urusan apa saja? Urusan kesehatan dia, rezeki dia, urusan keamanan dia, urusan kebahagiaan dia, dan juga yang lainnya harus bergantungnya kepada Allah. Hukumnya apa? Wajib. Berarti kalau dia bergantung kepada selain Allah dalam satu masalah saja, misalkan masalah kesehatan, dia sangat percaya dengan obat tertentu, sangat percaya, sangat bergantung kepada dokter tertentu, dia merasa kalau datang ke dokter ini sembuh sakitnya, enak badannya, ada ketergantungan. Tapi yang lainnya dia bergantung kepada Allah, maka dia telah terjatuh dalam dosa. Dosa besar kalau dia punya ketergantungan kepada selain Allah, walaupun dalam satu masalah. Mengapa? Karena wajibnya bergantung kepada Allah pada seluruh masalah, seluruh urusan, seluruh perkara manusia. Faedah yang ketiga, bayanu madharati syirki wa su'i aqibatih. Penjelasan tentang bahayanya kesyirikan, yaitu bergantung kepada selain Allah dan kesyirikan. Bahayanya, penjelasan bahayanya kesyirikan dan jeleknya akibatnya, yaitu apa? Tidak akan ditolong oleh Allah, ditelantarkan, dibiarkan, sehingga dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Mengapa? Karena bergantungnya kepada selain Allah, bukan kepada Allah. Faedah yang keempat, annal jazaa min jinsil amali. Bahwasanya balasan itu tergantung jenis amalan. Ya kalau dia bergantungnya kepada Allah, ya dibalas oleh Allah, dicukupi seluruh kebutuhan dia. Kalau dia bergantungnya kepada makhluk, makhluk gak punya apa-apa, ya tidak akan mendapatkan apa-apa, ditelantarkan, tidak akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena balasan sesuai dengan jenis amalan dia, sesuai dengan keyakinan dia, sesuai dengan kondisi dia. Yang terakhir, yang kelima dari faidah hadis ini adalah anna natijatal amali tarji'u ilal amili khairan aw syarran. Bahwasanya hasil atau akibat dari suatu amalan, suatu perbuatan itu kembalinya kepada orang yang mengamalkannya. Apakah kebaikan akibatnya atau kejelekan? Semua hasil atau akibat dari suatu amalan kembalinya kepada orang yang beramal tersebut. Maka hati-hati dalam beramal, harus beramal yang baik. Supaya apa? Supaya kebaikannya akan didapatkan. Tetapi kalau sebaliknya, beramal dengan kejelekan, melakukan kejelekan termasuk bergantung kepada selain Allah, maka kejelekan yang akan dia dapatkan sebagai hasil akibat dari perbuatan dia atau keyakinan dia tersebut. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita bahas hadis yang lainnya yang masih ada pada bab ini, bab tentang jimat-jimat. Allah Ta'ala a'lamu bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa memberikan taufik kepada kita semuanya agar kita lurus akidahnya, semakin baik akidahnya dan tauhidnya, semakin besar dan sempurna ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.